إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa bertemu kembali di majlis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kita semuanya. Amin. Kita melanjutkan membaca kitab Namutur sampai pada poin yang ke-46. كيف تكون الشهادة على المبتدع. Pembahasan ini baik kaum muslimin adalah berkaitan tentang pernyataan seorang alim yang menjelaskan tentang kedudukan seseorang, misal dalam riwayat hadis. Imam Ahmad mengatakan hadha rajul da'if, rawi ini lemah. Yang tahu adalah Imam Ahmad. Bagaimana dengan orang lain selain Imam Ahmad? Apakah mendudukan orang yang disebut oleh Imam Ahmad sebagai da'if, sebagai rawi yang da'if? Itu diantara pembahasan. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hal ini seandainya ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang seseorang, si A ini dihukumi oleh seorang alim fiqh terpercaya, tetapi ada di antara orang yang alim yang semisalnya mengatakan rawi ini lemah, manakah yang didahulukan, manakah yang diterima dalam pembahasan ini? Dalam pembahasan ini kaum muslimin ada sebuah kaidah, jaruhul mufassal muqaddamun alal madh al mujmal. Jaruhul mufassal, kritikan yang rinci terhadap seseorang, dikritik dengan rinci kesalahannya, kelemahannya diketahui, berikan contohnya, oh dia adalah dhaif. Kritikan atau jarah yang rinci ini muqaddam, lebih didahulukan daripada ujian terhadap orang tersebut. Karena orang yang memuji, dia tahu globalnya orang itu. Dia soleh, dia ahlul masjid, dia akhlaknya baik. Secara umum, orang dikatakan apa? Baik. Tetapi tatkala untuk diambil ilmunya orang ini, untuk diambil riwayatnya orang ini, tidak cukup itu saja. Harus diketahui dengan mendetail siapakah dia. Maka wa muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ternyata ada seorang alim besar, alim Bukhari imamnya, atau alimam Muslim, atau alimam Ali ibn Madini, atau imam Syabi, menyebutkan rawi ini lemah, dia mudallis, pernah menipu. menyebutkan satu sanad seakan-akan dia mengambil dari si A, padahal dia mengambil dari si B. Ini mudallis. Mudallis itu salah satu sifat kadzib, dusta dalam periwayatan rawi hadis. Maka lebih dikedepankan ucapan seorang alim yang menjarahnya, yang mengkritik dia, yang menyebutkan kritikan-kritikan yang dengan sebab itu tingkat kepercayaan orang ini menjadi berkurang, bahkan tertolak hadis riwayatnya dikarenakan dia didapati berdusta. Bisa dipahami hadirin? Ini ya berita-berita seperti ini yang disebutkan oleh para ulama zaman dulu. Bagaimana cara kita menyikapinya? Dengan penerimaan. Karena kita tidak memiliki dasar untuk mendustakan berita itu. Beliau-beliau yang tahu di zaman dulu. Si fulan bagaimana, si fulan bagaimana, si fulan bagaimana. Mereka lah yang lebih tahu daripada kita. Kita orang belakangan tidak tahu menahu tentang hal itu. Nah, ini contoh pembahasan yang sedang kita baca. Menyikapi persaksian seorang alim. Bahwa si fulan batil, si fulan sesat, si fulan menyimpang, si fulan tidak boleh diambil ilmunya dikarenakan dia memiliki akidah yang sesat, si fulan ditolak ilmunya dikarenakan dia melakukan bid'ah ini dan bid'ah itu. Bagaimana kita menyikapi berita itu tatkala berita itu muncul dari seorang yang alim? Ini pembahasan kita, ikhwan muslimin. Percaya atau tidak percaya? Ini yang pembahasannya. Pembahasan yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya adalah telah kita baca bahwa ucapan Syaikh Al-Tami mengatakan berita tersebut diterima tatkala datang dari seorang yang alim. Apalagi seorang alim tersebut mengkritik seseorang dengan al-adillah, bukti-bukti. Kritikannya rinci. Buktinya nyata si fulan memang ahli bid'ah. Si fulan pernah mengatakan begini begitu. Sungguh dia telah sesat. Kami contohkan semisal ucapan para ulama kita tentang Hasan al-Banna. Orang ini sesat. Mungkin bagi kita yang baru mendengar, siapa itu Hasan al-Banna? Saya belum pernah mengenal. Tapi kritikan para ulama sudah didengar, dibaca. Orang ini adalah memiliki faham wahdatul wujud. Karena dia mengikuti tariqah Safiyah. Di mana dia mengatakan kullu syai'in mawjudin huwa Allah. Segala sesuatu yang ada ini itu adalah Allah, ucapannya. Ini ucapannya. Dan itu terkenal ucapan orang ini dibukukan di buku-bukunya. Di antara juga kesesatannya dia menyatakan dengan pemahaman tafwir. Bahkan yang mengajarkan pemahaman tafwir ini dan dibesarkan di zaman-zaman sekarang ini rujukannya adalah Al-Hasan Banna. Di antara tokoh-tokoh mereka yang memiliki akidah tafwir adalah Hasan Banna. Apa itu akidah tafwid? Sudah pernah dibahas belum? Hanya belum. Kalau sudah lama sekali. Mungkin lupa, Pak. Tafwid itu dalam pembahasan asma wa sifat. Agak serius ini kaum muslimin menuntut untuk konsentrasi. Masa ya baru ngaji langsung ngantuk, Pak, keterlaluan. Ngantuknya nanti, Pak, nanti. Saya perbolehkan nanti. Sekarang konsentrasi. Asma wa sifat itu pembahasan yang sangat sulit. Berbicara tentang zatullah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang menyimpang. Di antara penyimpangannya menolak nama dan sifatullah. Disebut dengan kalimat ahlut ta'til. Menolak mereka. Yang kedua, Sesat dalam bidang asma sifat adalah orang yang menyerupakan Allah dengan manusia, disebut dengan ahlut tashbih. Yang ketiga, orang-orang yang meyakini nama Allah dan sifatnya yang tertera dalam Al-Quran wa Sunnah diyakini sesuai dengan kebesaran Allah tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dan ini pemahaman yang hak. Ini pemahaman ahli sunnah. Ditetapkan sesuai dengan apa yang ada. Diterjemahkan sesuai apa yang ada. Allah memiliki wajah. Allah memiliki tangan. Dengan dalil-dalil yang ada. Tanpa menyerupakan dengan wajahnya makhluk. Atau tangannya makhluk. Ini yang benar. Tidak ditolak seperti ahli ta'til. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Seperti ahlu tashbih. Tetapi ahlu sunnah menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Dan tidak menolak satu pun yang tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Allah sendiri yang memberitahukan. Allah beristiwa berada di atas arsy. Apa kita menolak Allah yang memberitahukan? Berarti kayak manusia. Tidak. Kita meyakini itu sesuai apa yang tersebut. Allah beristiwa bersemayam berada di atas arsy. Tanpa kita membagaimanakan dengan akal kita. Tanpa kita menyerupakan dengan keadaan manusia yang ada di atas singgasana kursinya. Seorang raja seperti itu. Tanpa itu. Kenapa? Karena Allah berfirman. Laisa kamitslihi syai. Wahuwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Sehingga jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah telah mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Apapun. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah sebutkan. Wahuwa sami'ul basir. Dan Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Tetapi harus kita katakan tidak sama. Sehingga bahasanya dari sisi kata-kata sama. Allah punya wajah, manusia punya wajah. Tapi kita harus mengatakan tidak sama antara wajah Allah dengan wajah manusia. Allah memiliki tangan karena Allah yang memberitahukan. Yadullah. Tangannya Allah. Manusia cuma memiliki tangan. Tetapi tidak boleh kita menyerupakannya. Karena apa? Allah Azza wa Jalla sang pencipta. Kita makhluk yang diciptakan. Tidaklah mengharuskan sama dalam hal nama, berarti sama dalam hal hakikat. Tidak. Mengapa Allah menyebutkan dengan kata-kata wajah, yadun? Ya. Kenapa? Dikarenakan itu adalah kata-kata yang dipahami oleh kita. Tetapi untuk bagaimananya, wallahu a'lam. Seperti apanya, wallahu a'lam. Tidak serupa dengan wajah manusia, tidak serupa dengan tangan manusia, tidak serupa dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk manusia. Tapi kita meyakininya dan diterjemahkan sesuai yang tertera. Ahlu tafsir. Perhatikan, yang sekarang ini dipahami oleh mereka-mereka, dikatakan oleh mereka, ahlu tafsir atau pemahaman tafsir, ini adalah pemahaman ahlu sunnah. Ini pemahaman yang salah. Apa itu ahlu tafsir? Ahlu tafsir sangat tipis dengan ahlu sunnah. Seakan-akan lebih baik dan lebih hikmah daripada ahli sunnah. Tipis bagi siapa yang tidak tahu. Hakikatnya ini perbedaan yang sangat beda sekali. Ahlu tafsir mengatakan, kita menerima ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan nama, yang berkaitan dengan sifat. Kita mengatakan, yadullah, wajhullah, Allah sami'un, basirun, qadirun, alimun. Diterima itulah mereka. Tetapi kami tidak mampu menerjemahkannya. kita serahkan. Tauhid itu bahasa Indonesianya menyerahkan, itu tauhid. Tauhid itu menyerahkan. Kami dah paham. Kalimat yadullahi itu apa yang dimaukan? Wallahu a'lam. Wajhullahi apa itu artinya? Wallahu a'lam. Kita tidak berani, kita hati-hati. Kita tidak gegabah, kita serahkan itu. Dengan kalimat Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa yang dimaukan dengan wajhullah. Apa yang dimaukan dengan istiwa. Apa yang dimaukan dengan yadul. Apa yang dimaukan dengan sam'u wal basr wal alim wal qadir. Kita tidak berani menerjemahkan. Kita serahkan ini kepada Allah. Khawatir siapa? Allah yang lebih tahu tentang itu semuanya. Kita tidak berani untuk menetapkannya. Ini lebih baik tidak, Pak? Lebih hati-hati tidak? Karena kata dia, kalau saya terjemahkan yadul, yadullahi, tangannya Allah. Nah, manusia kan punya tangan. Wah, saya enggak berani menetapkan yadullahi itu terjemahnya tangannya Allah. Walaupun yadul itu ya tangan. Kalau manusia itu muslimin. Saya bicara manusia. Tangannya manusia mana? Tangannya manusia kaki bang? Ya bukan. Tangannya tangan. Ya dunas. Tangannya manusia ini. Oh kalau begitu. Ya Allah. Saya berani menerjemahkan dengan tangan. Serahkan saja kepada Allah. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dimaukan dengan kalimat ya Allah itu. Lebih selamat. Tidak jatuh pada menyerupakan dengan manusia. Nah terus bagaimana dengan Ahlus Sunnah? Salafi itu yang mengatakan yadullahi adalah tangan Allah. Oh, itu musyabihat. Itu berarti menyerupakan dengan manusia. Wajhullah diterjemahkan dengan wajahnya Allah. Oh, itu musyabihat berarti. Menyerupakan dengan wajahnya manusia. Tidak boleh itu. Kita serahkan saja. Apa yang dimaukan oleh Allah dengan kalimat itu. Benar nanti Pak kira-kira. Paham jenengan? Paham umat maksudnya Pak? Tidak apa-apa. Pusing, bingung itu hal yang baik. Berarti Anda mengikuti. Daripada Anda ngantuk baik. Anu apa bahasa apa sih minggu ya? Orang dong lul. Ini ada kongselap tadi Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Yang benar dalam hal ini kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah. Allah sendiri yang memberitahukan tentang nama-namanya. 99 nama yang Allah beritahukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi kita menyatakan, Walillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Allah memiliki nama 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang mengimaninya, meyakininya, dan mengamalkan sesuai dengan kandungannya, maka dia fil jannah. Masuk surga. Kalau yang 99 nama itu kita tidak tahu maknanya dan Allah tidak berhasil memberitahukannya, untuk apa diberitahukan? Kamu harus mengimani. Mengimani apa? Saya nggak tahu ini, nggak tahu. Allah memberitahukan Allah itu istiwa di atas ars. Iya, saya yakin istiwa di atas ars, tapi saya tidak tahu apa itu terjemahannya. Berarti Allah tidak mampu memberitahukan tentang nama dan sifatnya kepada manusia. Nabi gagal dalam memahamkan kepada manusia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tuduhannya. Ahlu tauhid kepada Allah dan Rasulnya. Apa makna Rabbun? Rabbul Alamin apa terjemahnya? Tidak tahu. Yang penting Allah Rabbun. Maknanya apa? Tidak tahu. Saya serahkan kepada Allah. Maka menuduh Allah Azza wa Jalla tidak mampu memberitahukan kepada manusia. Allah adalah sang pencipta alam, yang menguasai alam, yang mengatur alam. Sebegitulah mereka ahli tauhid. Ditanya apa itu arti khaliq? Wallahu a'lam. Apa arti mudabbir? Ya artinya mengatur. Apa artinya al-muhyi al-mumit? Menghidupkan, mematikan. Manusia tidak tahu. Saya serahkan kepada Allah. Saya takut kalau diterjemahkan sesuai dengan apa yang ada. Nanti jatuh pada menyerupakan dengan makhluk. Ini wa'alaikum muslimin disebut oleh Syekh Sontemiyah. Ada syar'an bidah. Ini sejelek-jelek ahli bid'ah dalam perkara asma sifat. Dikarenakan apa? Semua nama yang ada dalam ayat, semua sifat dan nama yang dalam hadis itu tidak bisa diterima oleh manusia. Karena pak mereka mengharamkan diterjemahkan. Lah apa fungsinya Allah memberitahukan? Khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu tidak mau mereka menerjemahkan Allah mencipta. Allah Khaliq. Apa terjemahnya? Wallahu a'lam. Terus sang pencipta siapa? Siapa Khaliq itu? Bingung mereka pak. Karena Khaliq itu mereka tidak mau menerjemahkan kepada terjemahan yang ada dalam makna kalimat itu. Ini alut tafid. Siapa yang mempopulerkannya di zaman-zaman saat sekarang ini? Hasan al-Banna. Ahlu tafid. Tokoh besarnya ikhwan muslimin. Hadirin yang kami hormati. Kalau ada seorang alim menjelaskan kritikannya terhadap Hasan al-Banna dengan detail, bagaimana sikap kita dengan kritikan seorang alim tersebut? Kritikan bukan hanya sekedar kritikan, tetapi dengan mendetail. Bukti-bukti penyimpangannya, ucapan dia, keyakinan dia, perbuatan dia, tata cara dia. Bagaimana sikap kita? Menerima atau menolak? Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, sikap kita terhadap berita-berita seorang yang alim yang menyebutkan tentang seseorang yang menyimpang, maka itu diterima. Bisa dipahami hadirin? Ayo, ini pembahasan yang kita baca. Qala Syekh, kita lihat pembahasan berikutnya. Kita terpotong pada kalimat pada pertemuan sebelum ini. Kama sarraha bidzalika tawaiful fuqaha'i من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتب من الكبار والصغار صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرح الجارح بما سمعه منه أو رآه واستفاض sebagaimana hal itu telah disebutkan dengan jelas pada setiap ahli fikih, ulama-ulama fuqaha dari madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, Hanafiyah dan ulama yang lain, terdapat dalam kitab-kitab besar mereka maupun kitab-kitab kecil mereka, mereka menjelaskan apabila ada seorang alim yujarrihu jarhan mufassidan, mengkritik seseorang dan menjatuhkan sehingga menjatuhkan nama baik dia dikarenakan dia memang melakukan hal yang menyebabkan rendah al-masyiat al-bid'ah munafikin umpamanya sebut sifulan al-batil, maka itu diterima tatkala yang menjarahnya adalah orang yang alim. Bisa dipahami hadirin? Nah, masya Allah. Cara gampangnya kalau di zaman kita sekarang ini umpamanya ada berita dari orang yang terpercaya, hati-hati si fulan penipu. Bapak bagaimana menyikapinya? Ini orang terpercaya loh. Terpercaya dari sisi mungkin akademiknya, dia telah berpengalaman di situ dan dia pernah berkaitan dengan si fulan. Ini hati-hati, dia tukang tipu, sudah banyak korban, dia sudah dilaporkan ke polisi, lagi rinci laporannya nomor sekian-sekian berkaitan dengan kasus dia 1, 2, 3. Kira-kira kita mau menerima berita ini atau kita ngapain percaya sama berita yang kayak gitu? Mending saya akan coba, saya akan buktikan kalau saya ketipu, dah saya baru percaya. Apa gitu pak? Betul ketipu, aduh aku ketipu benar, oh ternyata benar ya beritanya. Ya memang segala sesuatu harus saya buktikan dulu, saya ketipu harus saya percaya kalau saya ketipu. Oh dia penipu. Apa seperti itu? Tentunya tidak. Ini dalam perkara duniawiyah. apalagi dalam perkara yang berkaitan dininya. Seorang alim dengan ilmunya dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak sembarangan dalam mengkritik. Karena ini akan berakibat orang akan meninggalkan dia. Orang akan berhati-hati dari dia. Si fulan ini menyimpang. Seperti di zaman sekarang ini. Seorang tokoh dari Yaman yang dikritik. Yang bernama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Dari negeri Ba'bar. Kritikan para ulama rinci tentang orang ini. Yang berbicara ulama besar di negeri. Di zaman-zaman sekarang ini. Negeri Saudi, negeri Yaman sendiri. Mengkritik. Kritikan ini kaum muslimin. Kita terima. Dan kemudian kita, saya akan datangi, saya akan coba. Kalau nanti saya betul-betul sesat gara-gara dia, saya baru percaya. Anda sesat dalam keadaan tidak bisa lagi keluar dari jeratannya sampai mati. Di akhirat baru percaya. Oh ternyata betul si fulan ini memang sesat. Cuma saya dulu tidak percaya dengan omongannya syekh. Ya saya akhirnya masuk neraka. Ya tidak apa-apa, uji coba. Apa gitu Pak? Tidak seperti itu, wahai kaum muslimin. Hakata. Ini pembahasan kita ya. Wa ma a'lamu fi hadha niza'an bainan nas bainal muslimin kullihim yashhaduna fi waqtina mithli Umar ibn Abdul Aziz wal Hasan al-Basri wa amthalihima min ahli al-'adl wad-din bima lam ya'lamuhu illa bil istifhar. Lihat contohkan sekarang ini. Kalau tadi contoh berita-berita yang berkaitan dengan orang yang sesat, orang yang menyimpang, orang yang batil. Syekh memberikan contoh. Al-Imam Ibn Taimiyah memberikan contoh. Dalam hal contoh ulama yang baik. Lihat contohkan di sini. Umar Ibn Abdul Aziz. Atau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Atau Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari. Pernah mendengar Imam Bukhari? Ya, lebih terdengar familiar di telinga kita. Imam Bukhari. Imam Bukhari. Daripada Imam Al-Auza'i. Imam Sufyan Tsauri. Daripada Imam Ishaq. Ibn Rahuya. Daripada Imam Ali bin Madini. Daripada Imam Syabi. Enggak betul Pak? Enggak. Imam Bukhari. Begitu kita mendengar kukus orang nama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, kita langsung menerima atau kita mau cross-check? Cross-check kepada siapa panggilannya? Hah? Ini berita sudah masyhur terkenal. Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah, Imam Bukhari, seorang yang terpercaya. Langsung diterima berita itu. Saking terkenalnya. Adanya rekomendasi dari ulama-ulama di buku-buku mereka. Yang menyebutkan nama-nama fulan ini adalah orang-orang yang terpercaya. Itu terlama banyak buktinya dalam karangan-karangan mereka. Bahasa kitanya rekomendasi. Tahu rekomendasi apa? Rekomendasi itu bahasa apa? Inggris? Apa bahasa Indonesia? Inggris di Indonesia kan? Apa terjemahannya? Ada yang tahu? Bukan saya salah. Bahasa Arabnya tazkiyah. Apa? Tazkiyah. Dari kalimat zakat. Yazki. Ya, artinya memberikan berita bahwa si fulan bersih. Si fulan baik. Si fulan lurus. Itu namanya tazkiyah. Rekomendasi. Kalau bahasa kita. Mudah-mudahan tidak salah. Karena saya bukan orang asing. Saya bukan orang Inggris. Sehingga gak bisa bahasa Inggris. Hal yang wajar. Saya orang ngapak. Rekomendasi. Bila mana ada seorang alim. Kita tidak mengenal. Kita tidak pernah mengenal seorang yang bernama Syekh Ali Al-Hudaifi Al-Sharafi, ulama Ahlu Sunnah di Yaman. Pernah kenal Pak? Ketemu juga belum, kesana juga enggak, baca bukunya juga enggak kok, karena enggak bisa baca kitab. Tiba-tiba datang ke Indonesia. Salah satu ulama yang datang ke negeri kita di Jogja. Kita ini bagaimana? Ambil ilmunya? Atau kita tolak ilmunya? Bagaimana cara menimbang orang ini? Kalau salah dalam menimbang, kita akan menolak. Padahal beliau ulama ahli sunnah. Kalau salah informasi, bahaya. Maka datangnya beliau ke negeri kita ini atas rekomendasi Syekh Rabi, ulama kibar zaman sekarang, Syekh Ubaid, ulama kibar zaman sekarang, merekomendasikan fulan, undang oleh antum untuk ngajar di tempat antum. Karena beliau adalah seorang alim ahli sunnah. Ini namanya rekomendasi. Bahasa Arabnya apa? Tazkiyah. Itu kaum muslimin. Begitu seorang alim, sosok alim yang terpercaya mengatakan fulan, alim fulan, syekh. Kita baru mengatakan fulan, syekh. Karena kita tidak mengenali dia kecuali dari alim yang sebelumnya. Kalau modal kita untuk menilai orang ini syekh atau bukan, modal kita apa, Pak? Modal kita apa? Paling modal gumuntok, yurungnya tawa ya. Terus, bahasa Arabnya fasih. Wong dawuhe gumunan, Pak. Agak butuh rekomendasi. Tapi kalau rekomendasi itu terpercaya dari seorang yang alim, yang syekh besar menyebutkan fulan, fulan, masya Allah. Itmanah, hati kita tenang. Adanya sakinah, tenang. Hati kita mengambil ilmu dari fulan. Karena fulan ini sudah diketahui keilmuannya oleh seorang alim. Gurunya dia atau syekhnya dia dan sebagainya. Sehingga perlu kita tahu bahwa masyayikh yang datang ke negeri kita itu tidak sembarangan orang. Tidak asal comot. Itu dengan rekomendasi dan penunjukan para ulama. Kita bertanya, itu mekanismenya seperti itu. Syekh kita akan mengadakan daurah 3 bulan akan datang. Atau 5 bulan akan datang. Siapa syekh yang sekiranya ditunjuk? Bulan-bulan-bulan hubungi. Ada kalanya bisa, ada kalanya tidak bisa. Ganti lagi informasi syekh. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi. Hubungi ini, hubungi. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa tetapi ternyata menjelang. Adanya cara itu Allah takdirkan tidak bisa. Ya namanya orang jauh di sana, Pak. Yang di sini aja enggak bisa juga bisa. Kenapa? Lagi pergi kan gitu, Pak. Ya. Kemarin Jumat siapa yang ngisi? Ustaz Fandi. Alhamdulillah. Kenapa kok Saiful enggak datang? Lagi pergi, Pak. Padahal wong kroya, Pak. Ustaz ini masyaikh. Guru beliau, dosen atau mungkin dia memiliki pondok harus detail waktu dan al-muhim yang kami sebutkan bahwa rekomendasi penunjukan itu butuh. Tidak sembarangan kita mengambil ilmu dari orang yang tidak ada rekomendasinya. Hakadha kaum muslimin. Demikian pula dalam hal menjarah, mengkritik orang. Jangan sembarangan mengkritik. Karena kritikanmu bisa berakibat kamu menjauhkan orang dari orang ini. Padahal yang dikritik olehmu seorang ahlu sunnah. Kamu mengkritik seorang ustaz ahlu sunnah. Menjatuhkan kehormatannya. Menjatuhkan apa? Kalau bahasa kitanya keilmuannya tanpa bukti. Yang dengan kalimat itu bahkan menghalangi orang. Jangan lagi ke sana. Jangan lagi ke sana. Padahal ini ahlu sunnah. Antum dosa besar melarikan orang dari dakwah sunnah. Krek apa pengaruh dari ucapan itu sangat berbahaya. Dampak negatif yang muncul dari dia melarikan orang dari dai salafi. itu sangat besar hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengkritik tanpa bukti, mengkritik tidak ilmiah, menjatuhkan nama baik seseorang di hadapan Allah sangat besar. Jangan gegabah. Sebagaimana merekomendasi juga jangan gegabah. Orang tidak layak direkomendasi, tidak layak untuk mengajar, tidak layak diambil ilmunya, kamu besar-besarkan, akhirnya orang sesat gara-gara engkau. Yang menunjuk fulan yang tidak layak. Sangat hati-hati. Kalau bukan ahlinya, diam. Nggak usah ngomong. Saya takut. Silakan tanya yang lain yang lebih paham tentang hal ini. Tapi kalau kamu memang ahlinya di bidang itu, kamu menguasai hal itu, kamu mengerti sifat begini, begini, begini, secara ilmu yang kau bertanggung jawab di hadapan Allah, sampaikan itu kepada umat. Hakadah kaum muslimin. Sehingga memberikan tazkiyah juga berbahaya kalau serampangan tidak ada ilmu bagimu. Mengkritik orang, menjarah dalam hal ini, bahasa Arabnya, itu juga berbahaya karena bisa menyebabkan orang menjauhinya. Dua-duanya beresiko, karena itu hati-hati. Yang kita lagi bahas di sini bukan kitanya sebagai pihak yang memberikan tazkiyah, atau bukan kitanya yang pihak menjarah atau mengkritik. Kita menyikapi ulama yang berfatwa begini, begini, begini. Bagaimana sikap kita dengan fatwa ulama kibar itu? Menerimanya. Apalagi fatwa tersebut dengan adilah dan bukti nyata. Hakadha kaum muslimin, begini sikap seorang ahlu sunnah dalam menyikapi manusia. Tidak serampangan. Bahaya ini hak-hak manusia yang berkaitan dengan kehormatan orang dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Baik memuji maupun mencela. Qala Syekh, "Wa yashaduna bi mithli Al-Hajjaj bin Yusuf wal-Mukhtar bin Ubayd wa Amr bin Ubayd wa Ghailan Al-Qadri wa Abdullah bin Sab Ar-Rafidi wa nahwihim min ahli dzulmi wal-bid'ati." Bima la ya'lamun illa bil istifhar. Demikian pula kata Imam Syafi'i Taimiyah, berita yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang munkar, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Di zamannya begini begini begini, berita terus sampai kepada kita. Atau Amr bin Ubayd, tokoh Mu'tazilah. Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah. Atau Abu Hasan Al-Asy'ari, pencetus faham Asy'ariyah. Atau disebut nama Al-Qadri. Ini Ghailan Al-Qadri. Tokoh Qadriyah. Atau disebut sebelumnya Abdullah bin Sabal Yahud. Seorang tokoh Syiah. Bagaimana kita menyikapi berita-berita itu yang sudah termaktub, tertulis di kitab-kitab para ulama dalam bentuk yang banyak sekali. Berita tersebut tidak ada yang mampu untuk menolaknya karena para ulama turun-temurun memberikan persaksian itu. Zaman demi zaman mereka tulis itu, mereka tulis itu. Sehingga kita tidak akan mungkin bisa menolak berita itu. Siapa Abdullah bin Sab al-Yahud? Abdullah bin Sab al-Yahudi adalah seorang Yahudi dimasukkan ke dalam Islam guna menghancurkan Islam dari dalam. Dialah yang mencetuskan dua paham. Khawarij dan Syiah. Oh, saya enggak percaya berita itu. Ini barat seperti maling kundang. Salah kaum muslimin. Berita ini termaktub tertulis dari zamannya para tabi'in, tertulis di kitab-kitabnya Imam Ahmad, Imam Malik, tertulis di zaman murid-murid beliau Imam, semisal Al-Barbahari menyebutkan itu dalam kitab Syarh Sunnah. Abdullah bin Sabah adalah ini dan ini disebutkan kritikan secara rinci bagi kita menerima berita itu. Hakadha qaum muslimin rahimani. Bisa dipahami? Ya. Wa qala idza kana al-maqsud at-tahdhir minhu wa tiqaa syarihi ayyaki ma duna dhalik. Kemudian beliau menyebutkan pula syarat-syaratnya. Namun apabila yang dimaukan dengan pemberitaan tentang tokoh-tokoh batil itu dalam rangka untuk memperingatkan manusia dan juga dalam rangka untuk berhati-hati dari keburukannya, itu cukup dengan engkau melihat teman dekatnya, teman hidupnya. Kamu mau berhati-hati dari si fulan. Saya takut ngomong. Bok salah. Tapi bagi saya, orang ini saya jauhi. Sampai jelas taubatnya. Loh, ada apa dengan dia? Dia begini, dia begini, dia begini. Saya mendengar sendiri, saya melihat sendiri. Atau dia bergaul dengan ahlul batil. Jalan bersama ahlul batil. Bergabung dengan ahlul batil. Ini cara-cara ahlul batil. Maka saya tidak akan bersama dia. Ini namanya jarah. Meninggalkan seseorang dikarenakan bukti nyata. Bukan hanya bukti abal-abal. Atau perkiraan saja, bukan. Hal ini sesuai dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, i'tadirun nasa bi'akhdanihim. Manusia itu dinilai dari teman dekatnya. Dinilai dari teman dekat. Hadirin yang dimuliakan, manusia itu dalam kehidupannya itu boleh memilih teman atau tidak, Pak? Boleh, bahkan harus. Saya akan mencari teman-teman. Siapa teman-teman yang dicari? Ini. Orang-orang yang baik, yang soleh. Kemudian tentunya yang namanya memilih, ada yang baik dan ada pula yang dipandang jelek. Namanya memilih. Kalau saya memilih, semuanya baik. Dia kudu milih jenengane, Pak. Milih itu seperti itu. Kalau fulan ini baik orangnya, Masya Allah. Sholatnya rajin. Cuman dia nampak syubhat-syubhat dari. Buktinya apa? Fulan mengatakan begini, begini, begini, begini, begini, begini. Dengan dalil-dalil. Ada kalanya itu disampaikan kepada orang, ada kalanya itu untuk pribadi. Tatkala itu memang terbukti, maka Anda mengambil sikap. Saya tidak menjatuhkan dia, saya tidak, tetapi saya melihat dia seperti itu. Khusus bagi dia saja. Tidak perlu dia sampaikan, karena kritikannya kritikan untuk dia sendiri. Yang saya maksud di sini adalah mencari teman itu penting. Penting sekali. Ada kalanya tahapannya sekian, ada kalanya tahapannya besar, terus. Dengan perincian yang ada tentunya. Yang ini kaum muslimin yang terakhir saya sampaikan di sini, bukan berarti halal kita untuk hasad sama orang, bukan. Boleh kita untuk mengkritik kehormatan orang, padahal itu baik, tidak. Tetapi, seorang itu boleh untuk memilih apa? Teman. Untuk dijadikan sebagai teman karib. Semuanya teman. Masya Allah. Tapi teman karib saya ini. Karena apa? Perlu kita tahu, kaum muslimin, orang itu kadangkala ada saatnya dia menjadi kawan kita. Ada saatnya dia menjadi apa? Musuh kita atau benci dengan kita. Walaupun dia ahlus sunnah, kita tidak mengatakan dia bid'ah. Tetapi yang namanya orang itu harus hati-hati. Kadangkala curhat itu sembarangan. Kesini curhat, kesana curhat, kesana curhat. Tidak dibenarkan itu. Antum cari orang yang paling amanah, yang bisa menjaga kehormatanmu. Jangan sampai antum curhat sama orang yang ember. Tahu ember, Pak? Apa yang ember itu, ya? Pasalannya labeturah, Pak. Salah ngomong sama si A. Anamu. Oh, akhirnya kemana-mana, Pak. Antum cerita sama si Masih ini apa? Cerita ini, waduh, ya sudah ember dia. Mulutnya dan tangannya juru pijat. Pijat HP. Tahu gak sih? Wah, al-mim. Ini pembahasan yang rinci. Yang tadi kita sampaikan adalah perihal yang berkaitan dengan bid'ah dan ahlul bid'ah. Oh, 4 menit. Hadirin yang kemuliaan, biasanya jam 7 lebih 3. Belum ya? Hadirin yang kemuliaan, perlu kami ingatkan juga bahwa pembahasan yang tadi kita sampaikan ini dalam perihal kehati-hatian mencari guru yang dijadikan sebagai sumber ilmu bagi kita. Sudah kita lewati ucapan para ulama kita. Inna hadzal ilma dinun. Fadzurra man ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Kalau salah ilmunya, maka salah agamamu. Nggih, betul, Pak? Nggih. Kamu belajar ilmu agama, tapi yang diajarkan Allah ada di mana-mana. Belajar ilmu agama, keyakinannya Allah ada di hati. Belajar ilmu agama dengan orang sufi, jiwaku tergantung di arsy. Pakai hanger apa bawah? Ilmu yang salah menyebabkan salah kita. Salahnya ilmu dikarenakan salah dalam apa? Menggurukan. Hati-hati dalam menggurukan. Jangan sembarangan. Karena sembarangan guru, sembarangan pula ilmu. Maka akan rusak pula agama. Wallahu alam bisawab. Sepertinya sudah dan walaupun belum bunyi, tapi sudah dan Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.